Bismillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walahu ba'du. Qala Syekh Imamul Kabir Abu Al-Husain Muslim bin Hajjaj Al-Kushairi An-Naisaburi rahimahullah rahmatan wasi'ah fi kitabihi fi kitabil iman babu nuzul Isa bin Maryam. Hadithun qabla dhalik. Hadithun Yahya bin Yahya. قال حدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا هشيم عن صالح بن صالح الهمداني عن الشعبي قال رأيت رجلا من أهل خراسان سأل شعبية فقال يا أبا عمرو إن من قبلنا من أهل خراسان يقولون في الرجل إذا أعتق أمته ثم تزوجها إن من قبلنا إذا أعتق أمته إن من قبلنا إن من قبلنا من أهل خراسان يقولون للرجل إذا أعتق أمته ثم تزوجها فهو كالراكب بدنته. فقال الشعبي قال حدثني أبو بردة بن أبي موسى عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ثلاثة يؤتون أجرهم مرتين رجل من أهل الكتاب آمن بنبيه وأدرك النبي صلى الله عليه وسلم فآمن به واتبعه وصدقه فله أجران وعبد مملوك أدى حق الله تعالى وحق سيده فله أجران ورجل كانت له أمة فغذاها فأحسن غذاءها ثم أدبها فأحسن أدبها ثم أعتقها فتزوجها فله أجر. ثم قال الشعبي للخراساني خذ هذا الحديث بغير شيء فقد كان الرجل يرحل فيما دون هذا إلى المدينة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، اللهم ألهمنا رشدنا وقنا شرور أنفسنا، ربنا زدنا علما وارزقنا فهما وعملا متقبلا. اللهم يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث، أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين. قال الإمام مسلم ابن حجاج القشيري النسابوري رحمه الله في كتابه باب وجوب الإيمان برسالة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم إلى جميع الناس ونسخ الملل بملته. Berkata Imam Muslim rahimahullah dalam sahihnya, bab kewajiban beriman dengan risalah Nabi Muhammad SAW kepada seluruh manusia dan dihapuskannya seluruh agama-agama sebelumnya. Hadis yang berikutnya. Berkata Muslim rahimahullah, Yahya bin Yahya memberitakan kepada kami, dia berkata, Husayn memberitakan kepada kami dari Salih Al-Hamadani dari Al-Imam Syabi. Dia berkata, ra'aitu rajulan min Khurasan sa'ala Syabiyyah. Kata Salih Al-Hamadani, aku melihat seorang laki-laki dari ahli Khurasan bertanya kepada Imam Syabi rahimahullah. Faqala ya Aba Amrin, wahai Abu Amr, inna man qibalana min ahli Khurasan yaqulun, sesungguhnya orang-orang yang datang dari arah kami dari negeri Khurasan ada yang berkata, firrajuli idza a'taqa amatahu tsumma tazawwaja, jika seorang laki-laki memerdekakan budaknya kemudian menikahinya, fahuwa karabi karakibi padanatahu, bagaikan perempuan orang yang menunggangi untanya sendiri. Faqala Syafi'i, berkata Imam Syafi'i rahimahullah, haddatsani Abu Burdah ibn Abi Musa an abih. Abu Burdah bin Abu Musa memberitakan kepadaku dari ayahnya itu Abu Musa Al-Asy'ari, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, Rasulullah sallallahu bersabda, "Tsalatsatun yu'tawna ajrahum marratain." Ada tiga jenis manusia yang akan diberikan ganjaran pahala untuk mereka dua kali lipat. Rajulun min ahli kitab. Pertama adalah seorang laki-laki dari ahli kitab, baik dari Yahudi maupun Nasara. Amana bi nabiyihi, yang beriman dengan nabinya. Ya, kaum Yahudi beriman dengan Musa, kaum Nasara beriman dengan Isa. Wa adraka an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam, kemudian dia menemui Nabi sallallahu alaihi wasallam sezaman dengan Nabi, mendengar tentang Nabi. Fa amana bihi, kemudian dia beriman dengan Nabi, wattaba'ahu, dan mengikuti Nabi, wasaddaqahu, dan membenarkan Nabi, falahu ajran, baginya dua ganjaran pahala. Jadi kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ada tiga jenis manusia diberikan ganjarannya dua kali lipat. Yang pertama seorang laki-laki dari ahli kitab, baik Yahudi maupun Nasrani, mendengar Nabi Muhammad datang diutus membawa risalah, beriman dengannya, membenarkannya, mengikutinya, maka baginya dua ganjaran pahala. Ya, kalimat ini menunjukkan bahwasanya wajib beriman dengan Muhammad manakala datang, dan haram hukumnya tetap berpegang dengan Yahudinya atau Nasraniannya selama Muhammad telah datang. Bila mana mereka beriman dengan Muhammad yang datang setelah Nabi, mereka akan diberikan ganjaran dua kali. Dari mana dapat ganjaran dua kali? Ganjaran pertama mereka dapatkan dari mengikuti Nabi mereka masing-masing. Kaum Nasara mengikuti Isa dan agama yang dia bawa dapat satu ganjaran. Yahudi pun demikian, mengikuti agama Musa dapat satu ganjaran. Kemudian beriman dengan Muhammad, dapatlah mereka masing-masing ganjaran pahala yang kedua. Ini menunjukkan keutamaan ahlu kitab yang beriman dengan Muhammad sallallahu alaihi wasallam akan diberikan ganjaran dua kali pahala, karena mereka beriman dengan Isa dan Musa sebelumnya. Ini menunjukkan agama Muhammad menghapuskan semua agama yang datang sebelumnya, baik agama Nasara maupun agama Yahudi. Maka tak boleh lagi orang Yahudi dan Nasara berpegang dengan agamanya setelah datangnya Muhammad membawa agama Islam. Barang siapa yang tetap pada agamanya dengan keyahudiannya atau kenasoniannya dan tak beriman dengan agama yang dibawa Muhammad, maka dia terancam kafir, masuk neraka kekal selama-lamanya. Bagaimana kata Nabi dalam hadis sebelumnya, tidaklah ada seorang pun yang mendengarkan tentangku, baik Yahudi maupun Nasrani, dan tidak beriman dengan kubawa, kecuali dia adalah menjadi penghuni neraka Jahannam. Jadi menunjukkan Yahudi dan Nasrani yang tak beriman dengan Nabi, mereka penghuni neraka Jahannam kalau mati tidak beriman kepada Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Adapun yang kedua, kata Rasulullah, wa 'abdun mamlukun adda haqqallahi ta'ala wa haqqa sayyidihi falahu ajran. Seorang hamba sahaya yang dia menunaikan hak Allah dengan sepenuhnya, seperti salat, puasa dan seterusnya yang memang merupakan hak Allah, dan juga memenuhi hak tuannya, ya, maka baginya dua ganjaran pahala. Pertama adalah pahala yang didapatkan karena memenuhi hak Allah sebagai Tuhan penciptanya. Yang kedua, mendapat pahala dengan memenuhi hak tuannya yang menjadi pemilik baginya. Adapun yang ketiga, wa rajulun kanat lahu amatun. Yang ketiga, seorang laki-laki yang punya hamba sahaya wanita. Faghadhaha fa ahsana ghidha'aha. laki-laki ini memberikan kebutuhan sang wanita berupa makanan, minuman, pakaian dengan sebaik-baiknya. Thumma addabaha. Dia penuhi segala macam kebutuhan jasmaninya, pakaian, minuman, ya dan semacamnya. Kemudian setelah itu addabaha, laki-laki ini mendidik sang budak. Diajarkan kepada Islam, adab, akhlak, akidah. Fa ahsana addabaha, dengan sebaik-baik pengajaran. Ya. Thumma a'taqaha, kemudian setelah budak ini beriman, memiliki ilmu, beradab, laki-laki ini pun memerdekakannya. Wa tazawwajaha, setelah memerdekakannya menikahinya. Padahal dalam Islam budak yang disebut dengan milkul yamin, milik seorang laki-laki, tak harus dia nikahi. Dia boleh campuri, tapi yang lebih utama adalah ya mendidiknya, mengajarkannya, memenuhi kebutuhannya setelah kira-kira dianggap dia paham, terdidik, dijadikan seorang merdeka, kemudian dinikahi sendiri, dinikahi oleh tuannya. Dan inilah sebaik-baik ganjaran seorang tuan. Dia punya budak, diberi makan, diberi pakaian, dididik, diajari, ya setelah itu dimerdekakan, kemudian dinikahi. Ya, falahu ajrani, baginya dua ganjaran pahala. Ganjaran pahala pertama adalah mendidik sang budak, ya kemudian mengajarinya. Ini ganjaran pertama, dan memerdekakannya. Yang kedua, ganjaran menikahinya. Padahal seharusnya tak perlu dia menikah, tapi tetap perempuan tersebut bersatus budak. Bila mana lahir daripadanya anak, ini anak, anak merdeka, tapi ibunya tetap budak. Ya, dan seorang budak tak memiliki malam, dalam pengertian tidak ada baginya hak untuk mendapatkan jatah malam hari dari tuannya. Beda dengan wanita-wanita merdeka yang nikah ya seorang laki-laki, mereka punya hak untuk mendapatkan jatah malam, budak tidak. Maka budak yang dimerdekakan inilah orang merdeka, kemudian dia nikahi. Laki-laki dapat ganjaran pahala dengan mendidiknya, menafkahinya, memerdekakannya, kemudian menikahinya. Tsumma qala Sya'bi lil Khurasani, kemudian berkata Imam Sya'bi rahimahullah kepada laki-laki dari Khurasan yang bertanya kepadanya tentang hal tadi, khudh hadzal haditha bi ghairi syai'in, ambil hadis ini dariku tanpa bayar sepeser pun, tanpa apapun, gratis. Ambil hadis ini, faqad kana ar-rajulu yarhalu fi maduna hadza ila al-Madinah, sungguh seseorang laki-laki dari perawi hadis, penuntut ilmu hadis, kadang-kadang berangkat ya ke Madinah dari negerinya untuk mengambil hadis, ya untuk mengambil satu hadis yang maknanya kurang lebih daripada hadis yang kuberikan kepadamu ini. Maka ini menunjukkan bagaimana para ulama kita dahulu perjuangan mereka dalam mencari hadis Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana kisah Jabir bin Abdullah menemui Abdullah bin Unais. Ketika Jabir mendengarkan ada yang menyampaikan riwayat daripada Abdullah bin Unais tentang hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang berkaitan dengan peristiwa padang mahsyar, maka Jabir seketika membeli untanya dan berjalan dari kota Madinah menuju Mesir menemui Abdullah bin Unais. Ya, berhari, berminggu, bahkan berbulan sampai di Mesir. Kemudian dia mengetuk pintu rumah Abdullah bin Unais. Setelah itu mereka keduanya berpelukan, ya mereka bertegur sapa, bertanya berita. Setelah itu berkata Jabir bin Abdullah, aku mendengarkan ada satu hadis darimu yang kau sampaikan dari Nabi SAW, kau dengarkan tentang peristiwa huru-hara padang mahsyar. Maka tolong sampaikan kepadaku sebelum aku mati terlebih dahulu atau engkau mati sebelumku. Maka Abdullah bin Nais menyampaikan hadis yang panjang tersebut. Setelah selesai, Jabir pun balik langsung kembali ke kota Madinah untuk satu hadis. Maka bersyukurlah kita, kawan-kawan sekalian, yang telah Allah mudahkan untuk mendapatkan ribuan hadis dengan mudah. Subhanallah, kita wajib syukuri nikmat ini, tak perlu kita berpayah-payah sebagaimana berpayah dahulu mereka mengumpulkan hadis ke seluruh dunia. Ya, Al-Imam Yahya bin Ma'in, Al-Imam Ahmad bin Hanbal berjalan dari Irak menuju Sana'a, jalan yang begitu panjang ribuan kilometer untuk menjumpai Imam Abdul Razak As-San'ani untuk mengambil daripada riwayat-riwayat hadis. Ya, maka hadis yang mulia ini pada poin yang ketiga, yang menerima ganjaran dua kali pahala, ya, adalah seorang laki-laki yang punya budak. Dia beri makanan, minuman, pakaian, diajarkan, dididik, kemudian setelah itu dia menikahkan, dinikahi. Inilah tiga jenis manusia yang dapat ganjaran pahala dua kali. Nah, qala wa haddatsana Abu Bakar bin Abi Syaibah qala haddatsana Abdatu bin Sulaiman tahwil qala haddatsana bin Abi Umar qala haddatsana Sufyan tahwil qala haddatsana Ubaidullah bin Muadz qala haddatsana Abi qala haddatsana Syu'bah kulluhum an Shalih bin Shalih bi hadzal isnad nahwa. Naam, ini hadis yang sama dengan jalur pengkuat yang lain. Nah, teruskan. Bab nuzul Isa bin Maryam hakiman bi syari'ati nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qala haddatsana Qutaibah bin Sa'id qala haddatsana Laits tahwil qala haddatsana Muhammad bin Rumh qala akhbarana Laits an ibni Shihab an ibni Musayyab annahu sami'a Aba Hurairah yaqul qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wallazi nafsi biyadihi la yushikanna an yanzila fikum bunu Maryam alaihi salam hakaman muqsitan payuksirul saliba wa yaqtulul khinzir wa yad'ul khizyah wa yaqbidul malu hatta la yaqbalahu ahadun wa yafidul malu wa yafidul malu hatta yaqbalahu hatta la yaqbalahu ahadun hatta la yaqbalahu ahadun. Ahsanallahu. Qala Imam Muslim rahimahullah bab nuzul Isa bin Maryam, bab tentang akan turunnya kelak Isa bin Maryam. Kita wajib mengimani Isa bin Maryam akan turun kembali ke bumi, dan itu bagian daripada akhir yang wajib diyakini. Yang batal akidah seorang jika tak mengimani hal ini, karena terdapat dari keterangan hadis-hadis yang banyak jumlahnya, Isa akan turun ke bumi dan Isa masih hidup di langit. Ya, dia akan turun ke bumi hakiman li syari'ati nabiyina Muhammad, sebagai hakim, sebagai pemimpin dengan syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi Isa bin Maryam turun bukan dengan syariat Isa sendiri, tidak. Kalau Isa turun dengan syariatnya, berarti agama terakhir adalah agama Isa, agama Nasara. Berarti Nabi Muhammad bukan Nabi terakhir. Berarti Nabi terakhir adalah Nabi Isa. Sementara Nabi mengatakan tentang dirinya, ana khatamun nabiyyin, akulah penutup para nabi. Kalaulah Isa yang turun sebagai nabi sendiri, bawa syariat sendiri, berarti bukan Muhammad yang menutup agama para nabi-nabi, tapi Isa. Oleh karena itulah, Isa bin Maryam manakala turun, dia bukan membawa syariat sendiri, dia hanya mengikuti syariat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hakiman bi syariati nabiyina Muhammad, turun menjadi pemimpin, membawa syariat dengan syariat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau muncul pertanyaan, mengapa dikatakan Isa membawa syariat Muhammad? Jawabannya, karena turunnya Isa telah disebutkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahwasanya Isa akan turun. Ya. Jadi turunnya Isa sudah disebutkan oleh Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Ya, ini menunjukkan bahwasanya Isa bin Maryam itu turun dengan syariat Muhammad, karena Muhammad membenarkan tentang Isa, dia akan turun dari kiamat. Ya, Nabi Muhammad yang membenarkannya, bahkan Nabi Muhammad yang memberitahukannya kepada kaum muslimin. Berarti Isa itu dibenarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Tentunya dibenarkan Isa bin Maryam sebagai pengikut Nabi, bukan dengan agama Nasara. Berkata Muslim rahimahullah, Qutaibah bin Sa'id meriwayatkan kepada kami, dia berkata, Lais meriwayatkan kepada kami, ha tu tahwil, berkata Imam Muslim, dan Muhammad bin Rumuh memberitakan kepada kami, dia berkata, Lais memberitakan kepada kami dari Ibn Syihab, dari Ibn Musayyib. Ibn Sa'id Ibn Musayyib atau Ibn Musayyib ini adalah menantu Abu Hurairah. Abu Hurairah menikahkan putrinya kepada Sa'id ibn al-Musayyib. Annahu zami'a Abu Hurairah, dia mendengar Abu Hurairah, maksudnya mertuanya sendiri. Yaqulu, berkata Abu Hurairah, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Walladhi nafsi biyadihi, demi dia Allah yang jiwaku di tangannya, la yushikanna an yanzila fikum ibnu Maryam." Ya, la yushikanna artinya sudah dekat masanya akan turun kepada kalian Isa ibnu Maryam, hakaman muqsitan, sebagai pemimpin yang adil. Ya, ketika turun ke bumi sebagai pemimpin yang adil, fayaqsirus saliba, maka dia akan menghancurkan segala salib-salib yang ada. Itu wajibnya demikian. Menunjukkan apa yang diperbuat kaum Nasara, mengagungkan salib, itu perkara yang batil. Isa yang mereka anggap disalib, yang mereka jadikan sebagai putra Tuhan, yang mereka sembah, akan turun dari ke bumi menghancurkan salib-salib yang mereka buat atas bentuk pengingkaran terhadap akidah mereka. Mereka mengira Isa disalib, Isa tidak pernah disalib. Mereka mengira membunuh Isa, Isa tak pernah mereka bunuh. Wama qataluhu ya qataluhu yakina, mereka tak pernah dengan sebenar-benar keyakinan meyakini mereka telah membunuh Isa bin Maryam. Dia tak pernah disalib, dia tak pernah mati sebagaimana mereka klaim, dia tak pernah dibunuh, tapi dia diangkat oleh Allah, barrafa'ahu Allah, tapi Allah mengangkatnya dan akan turun sebagai ya bentuk pengingkaran terhadap apa yang diyakini kaum Nasara. Mereka mengkultuskan salib, mengagungkan salib, mengklaim disitulah Isa bin Maryam terbunuh, dibunuh. Maka Isa membatalkan keyakinan mereka ini. Dia akan turun dan menghancurkan segala macam salib-salib yang ada. Kemudian wa yaqtulul khinzira, dia akan membunuh babi-babi yang ada di permukaan bumi ini. Kaum Nasara menghalalkan babi. Ya, bahkan kaum kafirin pun mengikuti kaum Nasara. Mereka menghalalkan babi, mereka makan babi, padahal Isa bin Maryam mengharamkan babi. Mana kalau dia turun, dia akan membunuh babi-babi yang ada di bumi ini sebagai bentuk pengingkaran atas apa yang mereka yakini. Wa yaqtulul khinzira wa yadh'ul jizyah. Yang ketiga, dia akan menghapuskan jizyah. Jizyah adalah upeti yang dibayar kaum kafirin yang tinggal di negeri kaum muslimin di bawah perlindungan pemimpin kaum muslimin, yang mereka wajib tunaikan setiap tahunnya jizyah. Kita menyebutnya pajak tahunan yang wajib dibayarkan oleh seorang ahli jizyah. Kaum kafir ahli zimmah yang tinggal di negeri kaum muslimin, kompensasi mereka mendapatkan perlindungan daripada pemimpin kaum muslimin. Mereka tak diganggu, harta mereka aman, mereka dijaga. Ya, dengan atas kompensasi tersebutlah mereka wajib membayar jizyah setiap tahunnya. Manakala Isa bin Maryam turun, Isa tidak lagi menerima jizyah. Maknanya Isa tidak menerima lagi adanya ahlul zimmah. Isa tak menerima kecuali orang-orang beriman semata. Tak ada lagi namanya ahlul zimmah. Ya. Wayadha'ul jizyah, maka Isa menghapuskan jizyah. Kalau jizyah dihapuskan berarti tidak menerima lagi ya kekafiran kaum kafirin. Mereka harus mengimani Islam dan mereka tidak lagi halal membayar jizyah. Di masa Nabi SAW, orang-orang kafir ahlu zimmah boleh tak beriman dengan Muhammad dengan ketentuan mereka membayar jizyah. Manakala jizyah sudah digugurkan, artinya mereka tidak lagi boleh beragama Nasara, beragama ya selain agama Islam. Ya, karena yang namanya jizyah sudah dihapuskan. Kemudian kata Imam Muslim rahimahullah, berkata Nabi, wa yafidhul mal, dan akan melimpah ruahlah harta, hatta la yaqbalahu ahadun, sehingga tak akan ada lagi yang mau menerima sedekah. Subhanallah. Ya, jadi kawan-kawan sekalian, mumpung sedekah masih diterima, maka bersedekahlah. Dan datang masanya sedekah tak lagi diterima, ya akan berlimpah ruah harta-harta di masa turunnya Isa bin Maryam. 7 tahun Isa bin Maryam turun ke bumi memenuhi bumi dengan keadilan. Ya, padahal sebelumnya bumi ini dan sekarang sudah kita rasakan dipenuhi dengan kezaliman. Ketika turun Mahdi, ya Allah keluarkan Mahdi, dan Mahdi sezaman dengan Isa, diturunkan Isa bin Maryam, ya maka zaman penuh dengan keberkahan. Sehingga ketika Isa bin Maryam turun, ya tentunya setelah meninggalnya Ya'juj dan Ma'juj, dibunuh oleh Allah SWT, dibunuhnya Masihud Dajjal, ya, kaum muslimin menang, kaum muslimin hidup dengan aman, damai, tentram, sentosa, harta melimpah ruah, ya tak ada lagi yang namanya berbagai macam bentuk keburukan, kezaliman. Sehingga binatang-binatang buas pun pada saat itu tak lagi buas memangsa, sehingga terbiasa berkawan antara serigala dan domba-domba. Bahkan anak-anak tak berbahaya bermain dengan ular-ular. Zaman penuh keberkahan. Nanti ketika Isa bin Maryam akan turun. Kapan? Wallahu'alam. Tapi masanya sudah dekat, karena kita hidup di penghujung zaman. Demikianlah ikhwati fillah rahimakumullah, kajian kita di pagi hari ini. InsyaAllah kita lanjutkan besok dengan izin Allah subhanahu wa ta'ala. Subhanakallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.